jane ku ngerti ono ati sliramu nanging anane mung sewates kanca padha ora wani ngungkapke tresno yen ku pandang gambar lap ning mripatmu terpampang gambar waru ning atiku nganti kapan abot iki ora moduko mung dadi kanca wae mergo kapan nama cinta tiba lupa. Terima kasih.